telah dewasa dan sungguh bahagia kini. Masa mendatang tidak kuduga apa akan terjadi. Dari kecil diasuh ibu dan ayah, dipinta jujur senantiasa, seringkali ku melupa. Disebabkan desakan hati tanpa ku fikirkan dulu, tersinggunglah sanubari ibu kandungku ketika itu. Haruskah aku memohon ampunan ibu setia? Kesal tak sudah, maafkan salahku, oh ibu. Kiranya ini sumpahan sebelum aku dilahirkan. Segala yang berlaku itu akan kujadikan pedoman. Desakan hati tanpa ku fikirkan dulu, tersinggunglah sanubari ibu kandungku ketika itu. Haruskah aku memohon ampunan ibu setia? Rasakan hatimu, maafkan ku, akan kujadikan pedoman ku.